Ampunlah si Ayamato, karano nasib kita hampir sarupo. Denai nan indah bamande, ba ayah pun tido pulo. Mungkin Tuhan lah mempertemukan kita. Kayu di dua we